Channel. Ông Kayan. Selamat berbahagia. Mari kita lakukan 5 menit sebelum tidur. Pastikan kita dalam posisi yang rileks, santai, tenang, dan damai. 1, 2, 3, 4, 5. Kini aku siap melakukan afirmasi. Kini aku siap menerima hal yang positif. Kini aku siap menerima keberuntungan. Kini aku siap menerima momentum. Kini aku siap menerima kebahagiaan. Kini aku siap menerima semua kebaikan dalam hidup. Aku bahagia dan bersyukur karena waktu yang kupunya lebih dari cukup untuk kebutuhanku. Terima kasih wahai sang pencipta atas keberlimpahan yang terus mengalir di segala sisi dalam kehidupan. Aku sangat sejahtera dan aku mensyukuri keadaan ini. Keberlimpahan, kesejahteraan senantiasa melekat padaku. Aku sangat bahagia dan bersyukur saat ini dan seterusnya karena hal yang baik positif terus terjadi dalam kehidupanku. Setiap hari, entah bagaimana caranya, aku selalu lebih baik dan lebih baik. Aku selalu bersyukur atas apa yang aku terima, karena aku tahu aku layak sejahtera dalam apa saja yang setiap aku lakukan. Syukurku selalu bertambah seiring hal baik yang datang padaku sebagai rahmat yang kuasa yang kuterima. Semesta ini adalah tempat yang luar biasa dan aku menikmati perjalanan di setiap detik dengan penuh gairah. Aku dikelilingi cinta, kebahagiaan dimanapun aku berada. Aku menikmati perjalanan hidupku di setiap detiknya. Aku sejahtera. Aku kreatif. Aku adalah makhluk yang inovatif. Aku menghapus semua kebiasaan buruk dalam hidupku dan menciptakan kebiasaan yang baik dan positif. aku memulai aktivitasku dalam hal yang baik, positif, dan fantastis di setiap langkahku. Aku bahagia. Aku memiliki segala yang aku nantikan dan yang aku maui. Aku mencintai diriku dan keluargaku, istriku, anak-anakku, orang tuaku, saudaraku, dan semua makhluk yang ada di semesta ini. Dan aku mencintai semua orang. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih sudah mendengarkan musik afirmasi ini. Semoga kebaikan dan keseluruhan di sini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Fokuslah pada kebaikan dan selalu berpikir positif. Di setiap tindakan kita, di setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Demikianlah setiap hari kita harus mendengarkan musik afirmasi ini sebelum kita tidur. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.